بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Raja Bandung, ya, baik yang mendengarkan di radio masing-masing di frekuensi 14.6 AM di mana saja Anda berada, ataupun melalui streaming Radio Raja Bandung, juga para pendengar radio kita Cirebon di frekuensi 94.3, juga Radio Albayan di 107.7 FM Cianjur. Radio kita juga FM tadi ya, 94.3 Cirebon. Juga Radio Islamic Center Binbaz di frekuensi 107.8 FM Yogyakarta. Kita sedang berbicara tentang iman kepada para malaikat, dan pembicaraan terakhir yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah apakah malaikat terlihat apakah tidak. Dan sudah kita terangkan kesimpulannya, bahwa para malaikat itu tidak bisa terlihat dalam bentuk yang asli kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kalau malaikat sedang menjelma, ya, bisa terlihat baik oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh manusia biasa, bahkan termasuk manusia durhaka sekalipun. Ketika malaikat menjelma atas perintah Allah menemui mereka, maka ya terlihat sebagai manusia biasa. Juga sudah kita terangkan malaikat bisa terlihat di alam mimpi, tapi tidak oleh semua orang. Tentu saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, Nabi berkali-kali mimpi bertemu malaikat Jibril, Mikail, bahkan juga Malik. Di kalangan manusia selain Nabi ada yang pernah mimpi ketemu malaikat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana riwayatnya sudah kita terangkan, dan ketika Ibnu Umar menceritakan kisah ini kepada Hafsah, lalu Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyatakan, ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli minal lail, fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, seandainya dia suka sholat malam. Maka sejak saat itu Ibnu Umar tidak pernah tidur pada malam hari kecuali hanya sedikit. Artinya dia melakukan sholat malam. Jadi hadis ini menunjukkan sangat mungkin malaikat terlihat di alam mimpi bukan oleh seorang nabi, tapi wajib kita ketahui bahwa mimpi bertemu malaikat ini tidak boleh menjadi sumber pensyariatan terhadap sesuatu. Itu hanya mimpi. Tidak boleh menjadi sumber umpama datang dalam mimpi kita malaikat Jibril lalu menyampaikan wahyu kepada kita. lalu kita ngaku jadi nabi. Maka itu setan yang ngaku-ngaku malaikat Jibril. Atau datang malaikat Jibril lalu mengajarkan doa tertentu kepada kita. Maka tidak boleh doa itu dianggap sebagai bagian dari sunnah ini. Oleh karena itulah maka walaupun sangat mungkin malaikat terlihat dalam mimpi seseorang, maka isi dari mimpi itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber pensyariatan. Itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Termasuk poin terakhir adalah sebuah poin yang mungkin sering muncul di benak manusia atau banyak manusia yang salah sangka terhadap hal ini. Apakah para malaikat melihat Allah ataukah tidak? Sudah kita terangkan, tidak ada satupun dalil yang sahih bahwa para malaikat ini bisa melihat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Allah tidak menampakkan dirinya di hadapan para nabi di dunia, terhijab. Dan hadis yang ada mengisyaratkan malaikat pun tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu terhalang oleh hijab berupa cahaya. Lalu dikatakan lau kasyafahu la ahraqat sabahata wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Seandainya hijab yang berupa cahaya ini disingkapkan, maka kesilaunya wajah Allah Azza wa Jalla akan membakar segala sesuatu yang bisa terjangkau oleh pandangannya. Oleh karena itu hadis ini mengisyaratkan tidak ada yang melihat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan sekarang di dunia ini, termasuk para malaikat. Tapi nanti di akhirat, di surga, Allah akan terlihat hanya oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis. Ayat diantaranya Allah berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang cerah karena mereka bisa memandang kepada wajah Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhalang dari melihat wajah Allah pada hari itu, pada hari kiamat nanti. Orang-orang kafir di akhirat, di neraka, tidak bisa melihat Allah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini menunjukkan kalau orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah, berarti orang-orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Allah pun berfirman, lilladzina ahsanu husna waziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan ada balasan kebaikan, waziyadah, dan ada balasan tambahan, bonus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud bonus atau balasan tambahan di sini adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Nah, itu di akhirat hanya oleh orang-orang mukmin. Adapun di dunia tak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah, termasuk para malaikat. Itu poin terakhir yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke poin yang berikutnya. Matikah para malaikat? Di antara keagungan dan kesempurnaan rububiyah Allah adalah Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat keabadian. Tidak ada yang abadi selain Allah Azza wa Jalla. Adapun selain Allah itu akan hancur, akan binasa. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu Al-Qasas 88. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Yang dimaksud kecuali wajah Allah itu seluruh keseluruhan zat Allah. Disebut wajah, tapi maknanya adalah keseluruhan. Dzikrul khas wa urida bihi amma. Dan ini berlaku dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Saya umpamai melihat seekor sapi. Hanya disebut ekornya. Apakah hanya seekornya yang terlihat? Enggak, seluruhnya dengan badannya, dengan kepalanya, kakinya, semuanya. Disebut ekornya saja. Itu yang disebut dengan dzikrul khas wa urida bihi amma. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Di sini juga di ayat itu begitu, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Juga dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas alam ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah wajah Allah yang memiliki kejayaan dan kemuliaan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, yukhbiru ta'ala anna jami' ahli al-ard sayadhhabun wa yamutun ajma'un. وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. Allah mengabarkan bahwa seluruh penduduk bumi akan pergi dan mati seluruhnya. Demikian juga penduduk langit. Yang dimaksud penduduk langit di sini para malaikat, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Tidak tersisa satu makhluk pun di alam ini kecuali wajah Allah yang mulia. Karena Allah Ta'ala dan Taqaddasa tidak akan mati, dia zat yang maha hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Adapun ayat yang terdapat dalam Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Lalu ditiuplah sangkakala, ini tiupan yang pertama, maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Yang ada di bumi siapa? Ya kita semua, manusia, jin, binatang, dan seterusnya. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Jadi setelah tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk mati kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki, tidak mati, tidak binasa. Thumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiuplah yang kedua kalinya, fa idahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba makhluk itu bangkit lagi, bangun lagi, berdiri lagi, dan mereka menunggu, menunggu untuk dihisab. Ayat ke-68 dari surah Az-Zumar ini menunjukkan para malaikat di langit mati, tapi ada beberapa makhluk yang tidak mati. Lalu para ulama menerangkan dengan penjelasan yang beragam sampai belasan pendapat tentang ayat ini. Terutama siapa makhluk yang tidak mati. Tapi yang lebih rajih, lebih kuat adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, juga didukung oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya, juz 4 halaman 261, beliau menyatakan, wa ammal istisna'u fa huwa mutanawilun liman fil jannah minal huril 'ain fa innal jannata laisa fiha mautun wa mutanawilun li ghairihim wa la yumkinu al jazmu li kulli man istasnahu Allah fa innallaha atlaqa fi kitabih. Adapun makhluk yang dikecualikan dari kebinasaan setelah ditiupnya sangkakala, maka itu mencakup semua makhluk yang ada di surga, berupa bidadari surga. Di surga sudah ada penghuninya. Siapa? Bidadari surga. Dan juga wildan. Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildan mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Nanti di surga itu akan berkeliling wildan-wildan yang abadi. Anak-anak muda yang menjadi pelayan-pelayan di surga. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan menyangka bahwa mereka itu mutiara-mutiara berkilau yang bertebaran. Bercahaya mereka itu, saking indahnya. Wildannya aja sudah begitu, pelayannya aja di surga sudah begitu, apalagi yang dilayaninya, yaitu para ahli surga. Di surga sudah ada huril ain sekarang. Huril ain itu bidadari surga. Surganya sekarang sudah ada, sebagaimana yang sering kita terangkan. Bidadari surganya juga sekarang di surga sudah ada. Dan ini diisyaratkan oleh banyak ayat, juga oleh banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza tu'dhi imra'atun fid dunya imra'atun zaujataha fid dunya qalat zaujatuhu fil akhirah min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah." Kalau ada seorang istri menyakiti suaminya ketika di dunia, suaminya disakiti, dimarahi, dibentak, atau bahkan KDRT oleh istri kepada suami, dipukul atau dengan cara menyakiti secara umum gimana aja, maka berkatalah istri dari laki-laki tersebut di akhirat berupa bidadari surga. Bidadari surga langsung berbicara membela suami yang disakiti istri tersebut. La tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia, wahai, semoga Allah memerangimu. Dia ini sementara berada di sisimu, sebentar lagi dia akan menghampiri aku. Begitu kata Nabi SAW. Menunjukkan bidadari surga itu juga sekarang sudah ada. Ya. Dan yang tidak mati itu juga mutanawilun li ghairihim. Mencakup juga beberapa makhluk lainnya. Tapi beliau menyatakan, wala yumkinul jazmu. Kita tidak mungkin memastikan siapa saja. Makhluk-makhluk yang Allah kehendaki tidak binasa dengan tiupan sangkakala pertama. Karena Allah pun memutlakkan penjelasan ini di dalam kitabnya. Memutlakkan itu artinya hanya menjelaskan secara umum, tanpa ada rincian yang detil. Kata Allah, binasa semua yang ada di langit dan di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Sudah, ini kan penjelasannya umum. Berdasarkan hal itulah, maka tidak bisa kita memastikan siapa yang tidak akan mati. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, wahiya nafkhatu sa'q. Wahiya allati yamutu fiha al-ahya min ahli samawati wal-ard illa man syaa Allah kama jaa musarrahan bihi mufassaran fi hadis suril masyhur thumma yuqbadu arwahul baqin hatta yakuna akhiru man yamut malakul maut wa yanfaridul hayyul qayyum alladhi kana awwalan wa huwal baqi akhiran bidaimumah wal baqa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tiupan tersebut mengakibatkan matinya seluruh makhluk hidup, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi. Penduduk langit ya malaikat, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tentang sur, tentang sangkakala yang masyhur. Kemudian beberapa makhluk yang mati itu akan dicabut juga nyawanya. Sampai yang akhir matinya adalah malakul maut. Tapi pada akhirnya malakul maut pun disuruh untuk mencabut nyawanya sendiri lalu matilah dia. Tinggallah yang hidup hanya Allah satu-satunya. Dan Allah tidak akan pernah mengalami kematian dari awal sampai akhir. Hidupnya Allah tidak diawali kematian dan tidak diakhiri kematian dan juga tidak diselingi kematian. Kalau makhluk awalnya tidak ada, lalu ada, lalu mati, lalu diadakan lagi. Tapi Allah, keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada sebelum kata ada itu sendiri ada. Dan keberadaan Allah tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Allah akan tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Bahkan ketika kata ada dan tidak ada itu pun sudah tidak ada, maka Allah tetap ada. Allah Maha Abadi. Keabadian Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah, hidupnya Allah tidak diawali kematian dan tidak diakhiri kematian. Berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itulah maka berkata Syekhul Islam ketika menjawab pertanyaan apakah malaikat itu mati. Beliau menyatakan alladhi alaihi aktsarun nas anna jami'al khalqi yamutun hatta almalaikah wa hatta malakul maut. Pendapat yang dipegang oleh kebanyakan manusia, maksud manusia ini sih para ulama, adalah seluruh makhluk mati, bahkan para malaikat, bahkan malakul maut. Dan Allah Azza wa Jalla, wallahu subhanahu qadirun ala ayyumitahum thumma yuhiyahum kama huwa qadirun ala imatatil bashar wal jin thumma ihya'uhum. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mampu mematikan mereka lalu menghidupkan mereka kembali. Sebagaimana Allah pun mampu mematikan manusia, jin, kemudian menghidupkan mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Allah lah yang memulai ciptaan, kemudian Allah mematikan, lalu Allah ulangi lagi penciptaan itu. Dan itu sangat ringan, sangat enteng, sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih dari beberapa orang sahabat, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha idza takallama bil wahyi akhadha al malaikatu mithlal ghaish bisal ghash. Wa fi riwayatin idza sami'atil malaikatu kalamah sa'iqu. Kata Rasul sesama, apabila Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu, maka para malaikat mengalami pingsan. Dalam riwayat lain, ketika malaikat mendengar kalamullah, mereka pingsan. Berkata Syekhul Islam setelah mengutip hadis tadi, faqad akhbara fi hadhihi al-ahadith as-sahihah annahum yus'aquna saqal ghash fa idza jaza 'alaihim saqal ghash jaza saqal maut. Kata Syekhul Islam, apabila hadis-hadis tadi mengabarkan bahwa para malaikat itu mengalami pingsan, maka apabila mereka mungkin mengalami pingsan, maka mereka pun mungkin mengalami kematian. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qala aqalu famadza qala rabbukum qalu al-haq. Apabila, kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka itu bangun dari pingsannya, ya, Begitu bangun mereka masih diliputi rasa takut yang amat sangat kepada Allah. Mereka pingsan itu karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu bangun masih mengalami rasa takut. Kata Allah, hatta idza fuzi'an qulubihim, ketika Allah menghilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, barulah para malaikat itu bertanya, apa yang telah dikatakan oleh Rabbmu? Maka dijawab oleh malaikat lain, al-haq, kebenaran. Jadi kalau malaikat mungkin pingsan, sangat mungkin mati. Fadhahara ba'da hadza anna al-malaikata mithlul ins wal jin yamutun wa yub'atsun. Dari penjelasan tadi jelaslah bahwa para malaikat sama seperti manusia dan jin dalam hal bahwa mereka itu mati. Kemudian mereka kelak juga akan dibangkitkan kembali. Tapi nanti tolong mohon para pendengar jangan ada pertanyaan. Apakah para malaikat dibangkitkannya sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua? Kalau manusia dan jin kan ditiup, dibangunkannya setelah sangkakala yang kedua ditiup, baru mereka pada hidup lagi. Kapan malaikat dibangkitkan? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan tentang masalah ini sehingga para ulama menyatakan lam yarid dalilun fi hadza wal aula adamul khawd fihi wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang menjelaskan masalah ini dan lebih utama untuk kita tidak membicarakan perkara tersebut wallahu a'lam. Kenapa? Karena apa yang tidak dijelaskan Al-Qur'an dan hadis berarti itu bukan bagian dari agama. Berarti itu tidak penting untuk diketahui dan dibicarakan oleh manusia, apalagi dijadikan sebagai keyakinan. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh penjelasan yang tadi dikemukakan menunjukkan bahwa ya, para malaikat juga mati, tapi kemudian mereka dihidupkan. Adapun urutan-urutan matinya setelah umpamanya para malaikat itu diwafatkan, kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan, ini penjelasannya mutlak, umum, tidak rinci, tidak detil dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tidak boleh memastikan siapa saja makhluk yang tidak mati. Walaupun banyak ulama yang memberikan penjelasan didasarkan ada yang sebagian didasarkan pada riwayat-riwayat Israiliyat, sebagian ada yang tidak bersumber. Seperti apa yang dikatakan atau diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Bahwa yang tidak akan mati sebagian mengatakan para malaikat. Sebagian menyatakan tidak seluruh malaikat. Ada yang menyatakan yang tidak mati adalah tiga, yaitu Jibril, kemudian malaikat peniup sangkakala. Menurut sebagian ulama, malaikat peniup sangkakala ini adalah Israfil. Walaupun tidak ada dalil yang sahih baik dari ayat ataupun hadis bahwa yang meniup itu adalah Israfil. Tapi ada yang berpendapat demikian seperti Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah Tuan Nihaya. Dan yang ketiganya Malakul Maut. Tiga malaikat ini tidak mati ketika ditiupnya sangkakala. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawa malaikat Israfil dan Jibril, kemudian tinggal Malakul Maut, lalu dia disuruh untuk mencabut nyawanya sendiri. Tinggallah Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menghidupkan kembali. Siapa yang Allah hidupkan pertama kali di kalangan malaikat, wallahu a'lam bissawab, tidak ada keterangan tentang masalah itu. Lalu Imam Qurtubi pun menukil, membawakan sebuah riwayat tentang pertanyaan Allah kepada Malakul maut, kaifa tajidul maut? Bagaimana kamu mendapati mati? Bagaimana kamu merasakan mati? Menjawablah Malakul maut, ya Allah, seandainya aku mengetahui sakit dan menderitanya kematian, niscaya aku tidak akan tega untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Tapi seluruh riwayat tadi seperti yang diisyaratkan Imam Al-Qurtubi dhaif. Makanya beliau meriwayatkan dengan sighatu tamrid. Sighatu tamrid adalah bentuk kata yang mengisyaratkan apa yang dikatakannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dengan lafad majhul, fil yang fil madi majhul, kadang-kadang disebutkan dengan ruwiyaan, kemudian dengan perkataan hukia atau ukhbiro atau yang sejenisnya, dengan memakai fi'il majhul. Fi'il majhul itu artinya kata kerja bentuk pasif, diriwayatkan, dihikayatkan, diceritakan atau yang sejenisnya. Dan dalam mustalahul hadis itu disebut dengan sebutan sighatut tamrid, bukan sighatul jazm. Kalau yang sahih rawa gitu ya, rawa fulan an fulan, atau haddatsana fulan, atau akhbarani fulan, tidak dengan bentuk majhul tapi dengan bentuk aktif, bentuk ma'lum atau bentuk ma'ruf. Inilah penjelasan tentang kematian para malaikat. Insyaallah nanti kita akan teruskan ke penjelasan bagaimana tentang akhlak para malaikat. Tapi untuk pagi hari ini kita cukupkan penjelasan ini hanya sampai tentang kematian para malaikat. Nanti akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Sengaja saya memberikan waktu yang lebih luang untuk tanya jawab, karena biasanya pertanyaan sangat banyak, baik telepon atau SMS, sehingga lebih maslahat dan lebih manfaat, lebih besar faedahnya untuk memperbanyak kesempatan untuk pertanyaan jawab. Dan dipersilakan kepada Akhi Muzayyin untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar Radio Raja Bandung untuk bisa bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637, atau juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di nomor 081-1227-1476. Bagi pendengar radio kita FM Cirebon, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS di nomor 085-210-943-943, 085-210-943-943. Dan sampai saat ini Radio Binbas masih belum bergabung, Ustaz. Dan sudah dan dari para pendengar radio Albayan 107,7 FM Cirebon juga kami persilakan untuk mengirimkan pesan singkatnya. Mohon maaf, kami lupa nomor telepon di Albayan yang bisa dikirimi pertanyaannya. Anda juga bisa, barangkali bisa mengirimkan langsung saja ke Radio Roja Bandung di nomor 081-1227-1476, atau kalau mau telepon di nomor 022-868-62637. Kami persilakan. Dan sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Raikan, Kobo, Pak. Pakai ya, bahasa Indonesia, Pak, ya. Oh, iya, Pak. Saya tuh mau tanya, tapi agak keluar dari tema, tapi penting. Iya, silakan. Hari ini saya katanya ada bulan, apa, gerhana bulan total. Yang saya mau tanyakan, Pak, yang dicontohkan Rasul itu, gimana gitu setiap salatnya atau amalan-amalannya. Iya, iya. Dan aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang disyariatkan ketika terjadi gerhana baik bulan ataupun matahari? Ya, pertama tentu saja kita diperintahkan untuk sholat. Ya, kalau sholat gerhana bulan namanya juga sholat khusyuf. Kalau matahari kusuf. Nah, sholat gerhana ini dilakukan dengan khutbah. Jadi dilakukan secara berjamaah di masjid dengan imam setempat. Dilakukan dua rakaat, tapi dalam satu rakaatnya ada dua ruku dan dua berdiri. Jadi empat rakaat dengan dua rakaat di masing-masing satu rakaat. Jadi pertama biasa kita takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca surat Fatihah, kemudian baca surat yang panjang. Setelah itu kemudian ruku, Setelah sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, kemudian baca Fatihah lagi dan baca surat lagi, panjang lagi, walaupun tidak sepanjang yang pertama. Nah, setelah itu ruku, ya, itidal, sujud seperti biasa. Jadi dalam satu rakaat ada dua rakaat. Dalam satu rakaat ada dua ruku, dua berdiri dan dua ruku, dua bacaan Fatihah, dua bacaan surat, dua ruku, dua berdiri. Nah, nanti rakaat kedua juga begitu. Rakaat kedua baca Fatihah lalu surat yang panjang. Lalu ruku, setelah ruku itidal. Nah, setelah itidal itu baca Fatihah lagi dan baca surat lagi. Lalu setelah itu ruku, kemudian itidal, kemudian sujud dan seperti biasa sampai salam. Setelah salam si imam khutbah. Dan khutbahnya satu kali, tidak dua kali, tidak seperti Jumat. Tapi seperti apa? Seperti, persis seperti sholat id. Sholat dulu, lalu khutbah. Hanya bedanya, kalau sholat id cuma dua rakaat dengan 75 takbir. Kalau sholat gerhana tidak ada takbir seperti itu, takbirnya seperti biasa. Cuma setiap rakaatnya ada dua kali berdiri dan dua kali ruku. Seperti itu ya, itu yang harus kita lakukan. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan angkat kembali penanya yang kedua dari Pak Taufik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz mau tanya tentang ini, ada kalimat balighu anni walu anni walu ayya. Itu hadisnya sahih enggak Ustaz? Sahih riwayat Bukhari dalam kitab sahih. Oh iya, iya. Bukhari, ya. Yang kedua Ustaz, kalau bangun malam setelah masyarakat Isya itu enggak melakukan sholat ba'da Isya, terus tidur, malamnya lebih baik sholat witir atau tahajud Ustaz? Ya. Itu ya. Aja Ustaz. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik di Marga Asih, ya, tetangga tuh, paling 15 menit dari sini ke sana. Iya, pertanyaannya kalau setelah sholat Isya tidak sholat ba'da Isya ya. Tidak sholat ba'da Isya. Ya, tidak dosa, enggak apa-apa. Cuma kita kehilangan keutamaan sholat ba'da Isya. Tapi nanti malam bangun, boleh enggak, pertama ini, boleh enggak sholat ba'da Isya dulu? Kalau waktu untuk sholat Isya masih ada, umpamanya jam 11 bangun, jam 11 belum tengah malam, masih ada waktu, boleh. Boleh kita melakukan ba'da Isya dulu. Tapi kalau sudah lewat tengah malam, sudah habis waktunya. Ya. Nah, lalu umpama bangunnya jam 2 atau jam 3, apa yang harus kita lakukan? Yang paling bagus untuk kita lakukan ya dua-duanya, Pak Taufik. Ya, ya tahajud, ya witir, ya. Tahajud dulu 8 rakaat, setelah itu witir 3 rakaat. Seperti tarawih aja gitu ya, seperti tarawih. Boleh dua-dua, dua salam, dua salam, dua salam gitu. Boleh 4-4-3, terserah. Dua-duanya memang ada hadisnya, walaupun kemudian para ulama ikhtilaf tentang masalah itu, tapi yang lebih rajih adalah memang yang dua-dua, sebab Nabi SAW menyatakan afdalu qiyamil lail mathna-mathna, seutama-utama qiyamul lail adalah dua-dua rakaat. Jadi 2 kali 4 8, setelah itu witir 3, itu yang paling bagus. Terus kalau kita kesiangan bangun, umpamanya bangun cuma 10 menit lagi menjelang subuh, dan tidak mungkin bagi kita untuk sholat 11 rakaat. Mana yang paling utama? Yang paling utama kalau hanya ada ya satu sholat yang bisa kita lakukan, lebih utama witir. Karena apa? Seutama-utama sholat malam adalah witir. Mana yang lebih utama, witir atau tahajud? Witir. Witir lebih utama. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, bahkan beliau berpesan kepada para sahabat untuk tidak meninggalkan witir. Makanya para sahabat sebagian ada yang melaksanakan yang sebelum tidur, ya witir dulu kemudian tidur, khawatir kebablasan. Ada yang memiliki apa kepercayaan diri yang tinggi, tidur nanti malam diyakini bisa bangun. Ya, nah bagi orang yang sudah witir sebelum tidur, nanti malam bangun dia tahajud dilaksanakan tanpa witir lagi. Jadi tidak boleh ada dua witir dalam satu malam, karena witir artinya ganjil. Jadi kalau seorang melaksanakan witir dua kali, jadi genap dong. Ya umpamanya satu kali tiga, kemudian tidur nanti tiga lagi, jadi genap. Genap, yang genap deh. Jadi enam rakaat dan itu genap, maka bukan witir lagi. Jadi tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Tapi witir boleh dilakukan sebelum sholat tahajud, boleh di tengah-tengah, boleh di akhir, sebagaimana Nabi SAW melakukan ketiga-tiganya. Demikian Pak Taufik, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Fahmi di Jalan Evakuasi Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, apakah malaikat bisa masuk ke dalam tubuh manusia seperti setan dan jin? Iya. Afan, ini dari Fitri di Cirebon. Fitri Abu Fahmi, dari Fitri. Fitri. Iya. Fitri di Cirebon, barakallahu fik. Bisakah malaikat nyurup seperti jin gitu ya ke tubuh manusia? Iya, pertama, masuknya jin ke dalam tubuh manusia yang kemudian terjadi, ini yang disebut dengan fenomena kesurupan, adalah perbuatan yang menyakiti, perbuatan zalim, ya. Makanya mustahil itu dilakukan oleh para malaikat. Salah satu di antara akhlak malaikat itu adalah al-karam wal-bir, kiramim barar. Dalam Al-Quran disebutkan sebagaimana yang nanti akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Al-karam itu orang yang disebutkan ya melakukan banyak kebaikan kepada makhluk lain. Disebutkan wal karam la yuqalu illa fil mahasinil kabirah. Karam itu tidaklah dikatakan kecuali kepada makhluk yang memiliki banyak kebaikan. Sampai Ibnu Athir menyatakan al karim al jami li anwa'il khair wa syaraf wal fadail. Karim itu makhluknya adalah orang yang mengumpulkan, memadukan seluruh jenis kebaikan, kemuliaan dan keutamaan. Makanya Allah menerangkan bahwa malaikat itu bal ibadu mukramun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, jadi malaikat mustahil menyakiti manusia di dunia ini dalam bentuk apapun. Dan nyurup termasuk perbuatan zalim menyakiti yang hanya dilakukan oleh syaitan laknatullahi alaih dari kalangan bangsa jin. Malaikat tidak. Kalau umpama mampu enggak, ya sama aja dengan mampu enggak malaikat menyakiti manusia, ya tentu saja secara fisik mampu. Nabi mampu enggak memukuli, mendzalimi orang, kalau dilihat dari ditanya mampu tidak, ya mampu aja. Tapi mustahil itu dilakukan. Tidak mungkin itu dilakukan oleh makhluk mulia yang beradab, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan malaikat sudah kita terangkan maksum dari kesalahan. Mustahil mereka menyurup masuk ke dalam diri manusia, karena itu perbuatan zalim yang menyakiti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kepada para pendengar sekalian, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berkesesuaian dengan pembahasan Ustaz di pagi hari ini, yaitu tentang malaikat. Diharapkan begitu ya. Dan yang mengirimkan SMS, kami mohon untuk mencantumkan nama dan alamatnya. Yang selanjutnya Ustaz, masih dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Fahmi di Jalan Evakuasi Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya lahir di antara dua faham yang berbeda, maka saya baru usaha mencari kebenaran. Di antara jawaban kebenaran itu, saya bermimpi didatangi seseorang yang bergamis dan berjenggot tebal, menyuruh saya mencari hadis qudsi, satu nama yang saya tidak faham sebelumnya. Malaikatkah yang bergamis dan berjenggot tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Abu Fahmi di Cirebon juga ya, barakallahu fik. Jawabannya lah wallahu a'lam, apa itu malaikat ataukah setan? Ya. Tapi mau malaikat mau setan, itu tidak boleh mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita, dan yang lain-lain. Lihat efeknya maslahat apa madarat. Kalau madarat, kita teringat terus sampai mengganggu aktivitas kita, mengganggu sholat kita, mengganggu semuanya. Diyakini itu bukanlah malaikat. Karena malaikat tidak mungkin memberikan efek buruk kepada orang. Sudah pernah kita ceritakan, seseorang yang sholat malam, datang awan, dari awan itu kemudian muncul orang lalu ikut sholat. Tapi begitu ikut sholat, orang ini, orang yang tadi sedang sholat itu, merasakan ketakutan yang luar biasa sehingga apa? Lupa kepada ayat yang sudah sangat dihafal. Setelah beres dua rakaat, orang itu kemudian pergi lagi. Nah, orang-orang menyangka itu pasti malaikat ya, karena sholat. Ternyata bukan, itu setan. Kenapa? Karena efeknya buruk. Membuat orang menjadi lupa terhadap ayat yang selama ini dihafal secara baik. Mengganggu sholatnya, mengganggu konsentrasinya, mengganggu kekhusyuannya. Jadi kalau efeknya itu buruk, mustahil itu malaikat. Malaikat selalu membawa kebaikan kepada kehidupan manusia. Sebagaimana yang insya Allah nanti akan kita jelaskan beberapa bentuk kebaikan para malaikat kepada manusia dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan kembali angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Ramdan di Cililin. Di mana? Cililin. Di Cililin. Ya, mangga Pak Abdul Ramdan. Punten Bapak, radionya di Alitan. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau nanya. Dikecilkan dulu Pak radionya, ada gaung, ada feedback ya. Tuh, ngehium, ngehium. Kecilkan, kecilkan. Iya, silakan. Gini, jadi di masyarakat ini ada kepercayaan yang bahwa yang sudah meninggal itu bisa melihat kita. Apakah itu ada dalilnya atau enggak ya? Ya. Itu aja mungkin. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramdan di Cililin. Abu Ramdan. Abu Ramdan di Cililin, barakallahu fik. Sir wajid dirinya Pak Abu Ramdannya. Tapi tong intun ka dientong. Ya maheure we. Apakah orang yang sudah mati bisa melihat orang yang masih hidup? Dipastikan tidak bisa, Pak Abu Ramdan. Ya. Ada dalil tentang masnya? Banyak. Karena apa? Karena pertama alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Di sini alam dunia, di sana alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Disebut pemisah karena alam barzah itu, alam kubur itu memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat nanti. Nah, karena alamnya berbeda, pertama tidak saling melihat. Yang kedua, mereka di sana juga sibuk. Kalau dia orang mukmin nih, ya, mereka memperoleh nikmat kubur. Mereka daripada nongol melihat kehidupan manusia yang sangat memprihatinkan, yang membuat kita semua merasa apa ya, was-was dengan kehidupan manusia, ngapain gitu? Mending bersenang-senang di sana di alam kuburnya. Kalau orang itu orang yang durhaka, mereka akan mengalami azab kubur yang sangat dahsyat. Orang yang sedang disiksa diazab, apa mungkin mereka itu sempat ngelol gitu ya, nengok ke alam dunia, memperhatikan kehidupan manusia di dunia? Enggak, sama sekali tidak. Jadi tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa mereka melihat manusia yang masih hidup. Ya, adapun perkataan Nabi SAW kepada orang-orang kafir yang mati di perang Badar. Jadi ketika perang Badar usai, banyak orang-orang kafir yang mati dikuburkan di sana. Beberapa hari setelah itu Nabi SAW datang lagi ke sana lalu berteriak, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai fulan, fulan, fulan, disebut nama-nama tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mati di sana. Hal qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian telah menemukan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar? Karena kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami benar. Apakah kalian juga sudah menemukan bahwa janji Allah bagi kalian itu benar, yaitu adanya azab di alam kubur? Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mereka sudah mati, tidak akan bisa mendengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma antum bi asma'a minhum walakinnahum la yastuna yujibun. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka lebih mendengar dari kalian. Akan tapi mereka tidak mampu untuk menjawab perkataanku. Ketika merangkan hadis ini, para ulama menyatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata demikian kepada orang-orang kafir, ya, Allah menghidupkan dulu orang kafir itu untuk mendengar ucapan Rasulullah SAW. Sebagai apa? Taubih kepada mereka, celaan kepada mereka. Siapapun orang, ya, yang umpamanya sudah dinasihati tapi tidak nurut, lalu tercelaka, lalu kita katain, kan saya sudah bilang kalau kamu begini-begini akan celaka begitu, sekarang kerasakan, gitu kan. Itu celaan kepada orang yang mengalami azab karena ketidaktaatan, ya. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu secara selama-lamanya bisa mendengar orang-orang yang ada di alam dunia, apalagi bisa melihat. Tidak ada satupun ayat ataupun hadir yang mengisyaratkan, apalagi menjelaskan secara tegas bahwa mereka bisa melihat kehidupan di alam dunia, apalagi bisa keluar dari alam kubur kemudian marakayangan, gentayangan di alam dunia. Mustahil. Kalau ruh orang yang sudah mati, ya, bisa keluar dari alam kubur, niscaya ruh orang-orang kafir, orang-orang durhaka, mending keluar aja dari alam kubur, gentayangan aja di dunia. Ngapain di sana disiksa di akhirat di alam kubur gitu, ya, dengan perlu azab kubur, lebih baik kabur semuanya gitu, ya. Bisa penuh ini dengan ruh-ruh orang-orang yang sudah mati dan kafir lagi. Tidur mungkin mereka lebih baik di hotel bintang 7. Makan di restoran-restoran termahal gitu, ya, ngegoda manusia. Bakal begitu tuh. Dan kalau itu terjadi, berarti kok lemah banget penjagaan di alam kubur oleh para malaikat atas perintah Allah. Itu mustahil, ya. Jadi orang-orang yang sudah mati, mereka di alam kuburnya juga sibuk dengan apa yang mereka alami. Kalau dia orang durhaka, sibuk dengan azab kubur. Kalau umpama mereka orang soleh, mereka sibuk dengan nikmat kubur. Maka mereka tidak akan punya waktu dan tidak punya hasrat untuk melongok ke dalam kehidupan dunia, dan memang tidak diberikan kemampuan oleh Allah tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui SMS dari Agus Lasmana di Cisangkan, Girang, Cimahi, Ustaz. Ya. Bismillah, bagaimana cara menangani malas, iman turun, jangan sampai turun drastis, syukran. Cara menangani malas dengan rajin. Jangan malas tapi rajin. Bagaimana agar iman ini tidak turun drastis, ya, tapi minimal bisa dipertahankan, maksimalnya bisa dinaikkan. Taib, pertama, sahat tadi teh? Agus Lasmana. Pak Agus Lasmana di Cimahi, ya. Pertama, coba koreksi. Introspeksi. Malas dan turunnya iman itu pasti disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Coba ingat-ingat dosa apa yang sudah dilakukan. Lalu berhenti, taubat, berhenti menyesal, bertekad tidak mengulang lagi. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang lain. Itu yang menyebabkan orang malas ibadah dan iman turun. Maka tobatlah dari semua dosa-dosa. Itu pertama. Kedua, cari hidayah Allah. Orang memperoleh hidayah itu karena memang diberi oleh Allah, tapi ini bisa dicari, bisa diikhtiarkan. Bagaimana cara mengikhtiarkan hidayah? Banyak. Pertama dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah. Di antara doa, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak ya doa-doa yang seperti itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan seterusnya banyak. Kedua, selain berdoa, coba cari ilmu. Hadir di majelis-majelis ilmu. Karena ilmu itu hidayah. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia di jalan Allah. Para malaikat akan mengembangkan sayapnya bagi orang itu. Allah akan mencurahkan rahmatnya. Allah akan mencurahkan sakinahnya, ketentraman jiwa kepada orang itu. Rasul sallallahu menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Memudahkan jalan menuju surga artinya Allah akan memberikan hidayah kepada dia untuk ibadah dan amal soleh. Sebab ibadah dan amal soleh adalah jalan yang memudahkan seorang ke surga. Nah begitu, cari ilmu ya. Banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketiga, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang bisa melalaikan kita dari kewajiban. Jauhi teman-teman yang membawa karakter, membawa pengaruh buruk. Dan pilih hanya kawan-kawan bergaul yang baik-baik, yang berilmu, yang soleh, yang ahli ibadah, sehingga kita kecipratan. Kita terimbas, kita tertulari oleh kebaikan dan kesolehan mereka. Ya. Nah, terus banyak infak, sedekah, banyak melakukan kebaikan itu beberapa di antara cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan iman dan menghilangkan rasa malas. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat lagi penanya lewat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Orang Pak Edi di Kalijadi. Pak Edi. Punten di kecilin Pak radionya, Pak. Mohon. Mangga. Ustaz. Ya, Pak. Untuk Pak Edi ngadoa teh kedah. Pakai bahasa Indonesia, Pak ya. Ada yang pakai bahasa Indonesia, Pak. Ada orang Jogja, orang Cirebon yang mendengar ya. Oh iya. Pak kan berdoa itu kan harus ikhlas dan ibadah. Iya. Yang saya tanyakan itu masalah ibadah ke doa Allah yang diinginkan oleh Rasul pada ketika melaksanakan setelah sholat fardu. Iya. Karena saya tidak mendapatkan kerahan doa-doa yang diucapkannya kecuali sama takiyat yang salah satu aja, tidak ada doa khusus untuk apa-apa gitu. Iya. Yeah. Ya, pertama gitu. Yang keduanya kan di kalau sebelum berdoa itu diinginkan untuk hamdalah dan selawat pada Rasul. Nah, di mana penempatannya itu Ustaz? Waktu buat apa? Jadi itu aja doa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Edi di Sarijadi. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaannya. Pertama, doa ba'da sholat. Sholat fardu maksudnya ya. Taib. Doanya apa saja? Iya, Pak Edi, barakallahu fik, dan juga para pendengar radio Roja apa atau Albayan atau kita atau Islamic Center Bin Bas, di mana saja Anda berada, doa dalam arti permintaan kepada Allah ba'da sholat fardu memang tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh kita berdoa ba'da sholat fardu dan dianggap sebagai momen yang mustajab untuk berdoa. Jadi di dubur setiap sholat, dubur itu akhir. Setelah sholat, ya, setelah salam kemudian berzikir wirid. Nah, zikirnya ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu salam kanan salam kiri, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. La ilaha illallah wa daulah syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Nah, sampai terakhir membaca umpaslat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali terus la ilaha illallah, terus baca ayat kursi, terus baca kulhu al-falak dan annas. Setelah itu berdoa. Sampai ke annasnya tadi ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, adapun berdoanya bebas semau kita. Yang terbagus doa itu diambil dari Al-Qur'anul Karim. Kalau umpamanya kita menginginkan keluarga kita bagus, baik, istri kita, anak-anak kita, ada semua itu dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan taradahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa-doa untuk istri dan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak istri yang salihah dan anak-anak yang saleh dan salihah. Kalau kita ingin minta rezeki juga banyak dalam Al-Qur'an. Kita minta hidayah kepada Allah banyak dalam Al-Qur'an. Kita juga umpama minta jodoh, ya tadi Rabbana hablana min azwajina. Kita juga umpama minta kehidupan yang baik dalam Al-Qur'an banyak. Kalau hafal baca. Kalau enggak ambil dari dalam hadis. Kalau enggak ada yang hafal dari Quran, dari hadis, boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Ba'da sholat. Karena apa? Karena ba'da sholat doanya tidak diajarkan secara khusus apa yang harus dibaca oleh Nabi SAW. Kalau wiridnya iya, zikirnya iya, ada dituntunkan oleh Nabi SAW. Tapi doa yang berisi permintaan bebas. Silakan saja Bapak minta apapun dengan bahasa apapun. Tapi sebaik-baiknya dengan bahasa, dengan diambil dari Al-Quran, dari hadis yang sahih dengan bahasa Arab. Kalau tidak semuanya itu tidak dikuasai, dibolehkan dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa yang kita hafal. Berdoanya bebas, boleh saja Pak, asal isi doanya bukan doa keburukan dan bukan memutuskan silaturahmi, tapi doa-doa kebaikan. Insya Allah akan dikabul oleh Allah SWT. Itu pertama. Kedua, disunnahkan sebelum berdoa itu, iya, sebelum berdoa itu syahadat dulu, kemudian memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Di awal, di tengah, di akhir, ya, dengan menyatakan boleh kita baca umpamanya solawat yang kita baca di dalam tasyahud, boleh. Dan ketika akhir setelah kita mengungkapkan seluruh permintaan kita, kita akhiri juga dengan salawat kepada Nabi sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam umpamanya, atau dengan salawat yang lafadznya bagaimanapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapkan salawat di dalam berdoa, di awal, di tengah, di akhir, itu adalah termasuk faktor penunjang dikabulkannya doa. Demikian Pak Edi di Sarijadi, wallahu alam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, Ustaz, katanya. Ustaz, apakah ketika kita sedang melakukan zima dengan pasangan kita, apakah malaikat pun melihat, katanya? Ya, sudah kita jelaskan, malaikat itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Jangankan malaikat, manusia yang soleh, manusia yang berilmu, jangankan zima, ada wanita yang terbuka sedikit auratnya, apa yang dilakukan oleh wanita yang, oleh laki-laki yang beriman kepada Allah, pasti mereka akan memalingkan pandangannya, pasti mereka akan menundukkan pandangannya, akan menghindari hal itu, ya, itu orang, apalagi para malaikat. Mustahil para malaikat akan melihat apa yang memang terlarang atau tidak layak untuk dilihat. Berdasarkan hal itulah maka ya, malaikat yang selalu menjaga manusia, malaikat hafadzah disebutnya, itu mendampingi seluruh kehidupan manusia kecuali ketika manusia itu terbuka auratnya. Baik ketika ke WC ataupun ketika dia menanggalkan pakaiannya untuk tidur, apalagi untuk berjima dengan istrinya. Jangankan untuk berjima sekedar umpamanya untuk tidur tapi dalam keadaan terbuka aurat karena cuaca yang panas, karena hawa yang panas, menyebabkan mereka tidak memakai pakaian yang tertutup. Ya, maka malaikat itu menyingkir, menghindari untuk melihat. Apalagi kalau sudah melakukan jima dengan istrinya, maka mustahil mereka itu melihat. Jangankan malaikat, kita saja ya, jangankan melihat orang yang jima, melihat umpamanya orang yang sedang berjalan membawa tas dua-duanya lalu celananya melorot, apa yang kita lakukan? Ya kita menghindar. Kita pasti berpaling, tidak akan, wah kesempatan nih, jarang-jarang ada adegan begini, lalu kita tonton. Enggak, kalau orang bejat, ya begitu, bisa disorakin. Tapi kalau orang punya iman, punya akhlak, punya moral, maka pasti tidak akan begitu. Paling-paling nyamperin, tapi dengan tidak melihat, kemudian ditutupkannya aurat orang itu. Ya, itu manusia loh, manusia yang banyak dosa, banyak kesalahan, tidak akan melakukan itu. Apalagi para malaikat. Allahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Nur di Gegesik Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau nanya, yang pertama, adakah cara meraih ketenangan dengan istighfar? Dan yang kedua, adakah cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Atas jawabannya saya ucapkan syukran. Iya. Cara meraih ketenangan, Nur di Gegesik Cirebon, barakallahu fik. Istighfar yang benar pasti melahirkan ketenangan, karena itu sejenis zikir. Dan setiap zikir itu akan melahirkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi banyak orang berzikir dalam keadaan resah, tambah galau, tambah risau. Karena apa? Karena yang zikirnya bukan hati, yang zikirnya sebatas lisan. Padahal Allah menyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maksudnya zikir hati. Sudah kita jelaskan ya, zikir itu dalam hal berzikir manusia terbagi kepada empat golongan. Pertama, ada yang hanya berzikir secara lisan saja, tapi hatinya tidak ikut berzikir. Lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Tapi pikirannya ingat kepada urusan duniawi. Ingat ke pekerjaan, ingat ke barang-barang dagangan, ingat ke tugas-tugas di sekolah, tugas di pekerjaan, macam-macam urusan dunia memenuhi pikiran dan hatinya, walaupun lisannya berzikir, ini enggak akan melahirkan ketenangan. Karena zikirnya tidak disertai hati. Boleh enggak seperti itu? Lumayan. Berpahala enggak? Berpahala insyaallah. Tapi minim. Karena unsur dari dirinya yang berzikir hanya unsur lisan, tidak disertai dengan yang lain-lain. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada orang yang hanya berzikir dengan hati saja, tapi lisannya tidak. Lisannya balem, balem itu tertutup. Tapi hati dan pikirannya ingat ke akhirat. Hati dan pikirannya ingat ke alam kubur, ingat ke surga, ingat ke neraka, ingat ke hisab, ingat kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hatinya memuraja'ah hafalan Al-Quran. Orang itu berzikir dengan hati saja, tapi tidak dengan lisan. Nah, yang seperti ini boleh dilakukan sekalipun di WC. Yang terlarang berzikir dalam WC adalah berzikir secara lisan. Tapi Berzikir dengan hati boleh ketika kita jongkok atau duduk di kloset, di WC. Kita boleh sambil mengingat akhirat. Kita boleh sambil ingat kepada Allah SWT. Yang terlarang adalah berzikir dengan lisan. Ini golongan kedua. Bagus enggak? Bagus. Mungkin lebih bagus dibanding yang pertama tadi. Dilihat dari segi efek. Efeknya lebih berpengaruh ke dalam hati daripada hanya berzikir dengan lisan yang pertama tadi. Nah, ketiga yang terbaik adalah melakukan zikir dengan lisan sekaligus hati. Zikirnya mengucapkan kalimat-kalimat zikir, mengucapkan astagfirullah. Hati fikirannya ikut menghayati. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Sambil ingat dosa kita. Istighfar minta ampun atas dosa yang baru aja kita lakukan. Atau yang kemarin, atau yang beberapa hari, beberapa waktu yang lalu kita lakukan. Kita menyesal. Kita ingin ampunan. Karena tahu itu melahirkan dosa yang akan mengakibatkan kita diazab dan kita takut. Lalu kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Sambil menghayati isi istighfar. Aku meminta pengampunan dari Allah yang Maha Agung. Begitu. Lisannya begitu, hatinya menghayati. Ini yang luar biasa. Ini yang apa namanya, yang bisa melahirkan ketenangan yang luar biasa dan faedah-faedah dari zikir yang sangat agung. Orang seperti ini mungkin bisa nangis dengan istighfarnya. Ketika kita membaca Al-Quran, mulut kita baca, hati fikir menghayati bacaannya. Dan ini jelas pengaruhnya besar sekali. Dan zikir yang seperti ini akan melahirkan ketenangan yang luar biasa. Inilah yang menjadi jawaban kenapa orang-orang mengatakan, katanya zikir itu bisa menenangkan hati, tapi kok saya berzikir tetap resah dan gelisah. Coba tanya, yang zikirnya apa? Apa semuanya hati dan lisan, atau hanya lisan aja? Kalau hanya lisan aja, astagfirullah ribuan kali, la ilaha illallah ratusan ribu kali, tapi hati pikirannya tetap ingat ke urusan dunia, ingat ke yang lain-lain, tidak ikut berzikir, ya enggak akan dapat ketenangan. Salat. Dengan salat hati itu bisa menjadi tenang loh. Salat yang bagaimana? Salat yang disertai dengan hati, dengan penghayatan hati terhadap apa? Terhadap baik bacaan ataupun gerakan. Ketika kita ruku. Ruku itu maknanya apa? Ruku itu khudu. Ruku itu merendah. Menghinakan diri di hadapan Allah itu ruku, khudu. Makanya yang kita baca oleh lisan mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Lisannya mengucapkan Maha suci Allah yang Maha Agung. Hatinya menghayati, badannya juga ikut menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika sujud, apa makna dari gerakan sujud? Merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Makanya yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Allahnya Maha Tinggi, kitanya merendah dengan serendah-rendahnya. Karena yang paling rendah adalah tanah, ya udah begitu kayaknya. Sujud. Maka ucapan lisan Maha suci Allah yang Maha Tinggi dihayati oleh hati dan lisan, diikuti oleh gerakan badan merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua yang dibaca dan dilakukan di dalam sholat tidak hanya merupakan gerakan-gerakan fisik lahiriah semata-mata, bukan hanya perbuatan lisan dan anggota badan, tapi hati ikut juga terlibat, hati ikut menghayati, hati ikut melakukan semua yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan kita. Oh, sholat yang begini yang luar biasa. Sholat yang begini yang membuat orang itu betah, berlama-lama di dalam sholat. Sholat yang begini yang membuat hati bergetar, air mata tak terasa akan tertumpah, tanpa bisa ditahan. Sholat yang seperti ini yang membuat setelahnya menjadi tenang dan setelahnya akan mengalami perubahan dari yang buruk kepada yang baik. Tapi kalau sholatnya sekedar gerakan lisan dan gerakan anggota badan tanpa penghayatan, hati dan pikiran gak ikut sholat. Ketika membaca Fatihah, pikirannya ingat ke pasar. Ketika ruku, pikirannya ingat ke duit. Ketika sujud, pikirannya ingat ke dapur, ke makanan. Ya, enggak akan didapat ketenangan. Enggak akan didapat kekhusyuan. Enggak akan didapat kenikmatan rohaniah di dalam sholatnya. Jadi istighfar yang dihayatilah yang akan melahirkan ketenangan. Begitu Nur ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, adakah cara untuk mendapatkan hidayah? Nah, cara untuk mendapatkan hidayah tadi. Ya, pertama berdoa. Kedua mencari ilmu. Ketiga hanya berbicara yang baik dan meninggalkan perkataan buruk dan meninggalkan semua kemaksiatan. Allah berfirman, "Qul wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum." Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, mensolehkan amal-amal kamu itu artinya memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Caranya apa? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Seperti zikir. Seperti baca Quran. Seperti memberi nasihat. Seperti menghibur orang yang sedang kesulitan dengan cara menghibur yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Seperti umpamanya tersenyum. Seperti berbicara lemah lembut dan baik kepada setiap orang sehingga menyenangkan mereka. Itu ucapan-ucapan yang baik. Maka ucapan yang baik mengakibatkan Allah nurunkan hidayah agar orang itu beramal soleh dengan hidayah itu. Ya. Terus gaul juga Nur, perhatikan dengan siapa kita bergaul ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk. Kembali. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Silakan Pak. Nah, putus. Kalau udah putus malah di udah masuk diputusin. Silakan ya. Telepon lagi ya. Kosong sekarang. Kami persilakan yang tadi nelpon atau kita bacakan terlebih dahulu. Ada, ya, silakan. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di mana, Pak? Dari Daniel. Ini putus-putus kurang jelas dari siapa? Oh, dari Ngambang, Sat. Dari siapa? Dadan di Haur Ngambang. Oh, Dadan. Haur Ngambang. Ya, silakan. Ya, Ustaz, tadi dikatakan bahwa malaikat mengalami kematian. Namun tadi dikatakan juga ada pengecualian dalam hadis bahwa bidadari surga tidak mengalami kematian. Lalu bagaimana bisa dikaitkan dengan ayat kullu nafsin dzaiqatul maut? Nah, yang saya tanyakan kata kullu di sini kan mungkin ini bisa dijadikan apa namanya oleh orang-orang yang membela tentang adanya bid'ah hasanah, mungkin mohon dijelaskan tentang kalimat kullu di sini kan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tapi ternyata katanya ada yang dikecualikan tidak mati. Pertama, Pak Dadan, yang dikecualikan tidak mati itu maksudnya ketika ditiup sangkakala. Sangkakala yang pertama ditiup tidak mati. Tapi akhirnya mereka mati juga setelah itu. Sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua, mereka mati. Termasuk apakah penghuni surga, penghuni neraka juga akan mati? Ya, mereka diawali dengan kematian. Dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Adapun Allah matinya, hidupnya tidak diawali kematian, tidak diakhiri kematian. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut berlaku semuanya. Tidak ada yang dikecualikan. Adapun yang dikecualikan tadi, itu maksudnya tidak mati setelah tiupan sangkakala yang pertama. Tapi setelah itu kan semuanya mati juga. Sehingga kullu nafsin, kullunya masuk kepada isim yang nakirah, kullu nafsin. Artinya umum, semuanya mati, betul semuanya mati. Tidak ada yang tidak mati, ya. Semuanya, termasuk malaikat tadi. Adapun mereka yang dikecualikan tidak mati, maksudnya dikecualikan dari tiupan sangkakala. Setelah tiupan sangkakala tidak mati, tapi setelah itu dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, semuanya mati. Demikian juga kullu bin'atin dhalalah, ya. Kemudian kalau tuh ada bid'ah hasanah, coba siapa yang menetapkan bahwa itu bid'ah hasanah? Kalau umpamanya ada tuh orang-orang, tapi orang lain menyatakan itu buruk. Seperti umpamanya ulang tahun. Oh, itu kan bid'ah hasanah, isinya ngaji umpamanya, ya. Kata siapa itu hasanah? Kata sebagian ulama. Terus sebagian ulama lain gimana? Buruk. Nah, berarti itu tidak hasanah juga kalau begitu. Terus adanya bid'ah hasanah membuka peluang berubahnya syariat. Nanti setiap orang menganggap itu baik, itu baik, itu baik. Nanti bila-bila bisa-bisa kemusyrikan juga dianggap kebaikan. Dalam rangka melestarikan umpamanya apa namanya situs-situs bersejarah gitu kan. Gak boleh ini dihancurkan kuburan ini. Tapi kan disembah-sembah. Iya, tapi kan nilai sejarahnya. Ini memang gak ada di zaman Nabi, tapi ini baik akibatnya. Kan begitu. Dihancurkannya kuburan-kuburan yang disembah-sembah oleh para ahli tauhid, oleh para ahli bid'ah dicela, wah itu atas nama tauhid kemudian menghancurkan situs-situs bersejarah. Seolah-olah situs bersejarah itu lebih mahal daripada tauhid, gitu ya. Itu orang-orang seperti itu, mengatasnamakan tauhid menghancurkan nilai yang sangat yang tak ternilai lagi harganya sejarah. Apa nilai sejarah bagi kita? Apa nilai peninggalan itu bagi kita? Kan gitu. Oh, mereka gak tahu aja nilai sejarah bagi para ahli sejarah mah itu luar biasa. Berapa orang sih ahli sejarah dalam kehidupan manusia di setiap negara? Apa ada 10%? Enggak. Manfaatnya bagi orang umum apa? Gitu kan. Tapi madarat bagi orang umum yang awam membuat mereka musyrik. Manfaatnya mana? Di dunia apa di akhirat? Wah, itu bisa dipermasalahkan. Ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa yang semua makhluk yang berjiwa pasti mati. Betul, semuanya mati termasuk para malaikat. Adapun yang dikecualikan tidak mati, itu dikecualikan setelah tiupan sangkakala pertama. Tapi setelah itu mereka mati juga. Sama maknanya dengan kullu bid'atin dhalalah, ya, wallahu alam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung lewat SMS. Dari Umu Evi di Cijerah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya perasaan malu pada malaikat. Apakah itu diperbolehkan? Jazakillah khair. Iya, sangat bagus. Malu kepada malaikat wajib, harus. Jangankan kepada malaikat, kepada manusia aja kita harus malu. Apalagi kepada malaikat, apalagi kepada Allah SWT, ya. Uthman bin Affan itu saking malunya mereka, dia kepada Allah, kepada para malaikat, sampai-sampai mandi pun di saat dia sendirian tidak ada orang lain di sana, tidak berani berdiri. Dia duduk, dia jongkok. Ya, berdiri baru setelah meraih kain untuk menutupi tubuhnya. Ya. Dan malu kepada malaikat bagus. Apa efeknya? Efeknya kita enggak berani untuk apa? Untuk berbuat maksiat walaupun sendirian. Karena tahu bahwa di sana ada malaikat yang melihat, yang mencatat, yang memperhatikan, yang akan menjadi saksi, gitu ya. Dan itu sebuah sifat yang bagus untuk dipelihara, dilestarikan, bahkan dipupuk lebih bagus lagi, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Bagi para pendengar sekalian, baik pendengar Radio Roja Bandung, Binbas, juga Albayan, serta Radio Kita FM Cirebon, yang akan bertanya melalui telepon, nomor teleponnya di nomor 022-868-62637. 022-868-62637. Kita sebentar bacakan dulu ada SMS yang masuk yang bagus ini Ustaz. Dari Ibu Ella di Selacau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa ada doa khusus untuk suami supaya mendapat hidayah agar mau sholat ke masjid? Jangan sholat di rumah saja. Terima kasih. Ya. Doa khusus dari Al-Quran maknanya masih umum, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berilah kepadaku pasangan-pasangan dan anak-anak yang akan menjadi sumber kebahagiaanku. Ini bukan khusus untuk laki-laki, untuk wanita juga, sebab azwaj itu artinya pasangan yang akan menjadi sumber kebahagiaan kepada bagi diriku. Salah satu yang membuat kita bahagia kalau melihat suami anak soleh gitu ya, suaminya soleh, sholat ke masjid berjamaah, ibadahnya rajin, menjauhi maksiat, bahagia banget kita. Lebih bahagia dibanding umpamanya dikasih uang 10.000. Oleh karena itulah maka itu bisa dibaca juga ya. Nah, kalau umpamanya kita tidak bisa, tidak hafal doa khusus, boleh secara khusus didoakan dengan bahasa kita. Ya Allah, bukakan hati suami saya agar tergerak untuk sholat ke masjid, bergaul dengan para ahli masjid, bergaul dengan para ahli ilmu di masjid, gitu ya. Bukakan hati suami saya untuk itu. Berikan semangat yang besar pada dirinya untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Hilangkan seluruh penghalang fisik dan psikis yang menghalangi langkah suami saya dari masjid. Seperti itu, boleh ungkapkan dengan bahasa Sunda kayak bahasa Indonesia ya. Syukur-syukur kalau bisa bahasa Arab ya. Lakukan itu di waktu ketika tengah malam atau di sepertiga akhir malam setelah tahajud. Lakukan itu, doa itu ketika kita saum, baik saum fardu ataupun saum sunnah. Ungkapkan doa itu ketika kita safar. Ungkapkan doa itu ketika kita memperoleh musibah. Ungkapkan doa itu ketika kita berbuka saum. Ungkapkan doa itu ketika selesai sholat fardu. Insya Allah dikabul oleh Allah SWT. Begitu Bu Ella, wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa? Sampai Pak Edi di Sari Jadi. Pak Edi lagi, silakan Pak Edi. Gini Pak Ustaz ya, yeah. Dengan berkubi-kubinya kejadian yang menimpa kami keluarga gitu. Nah, kiat-kiatnya kan harus tawakal. Yeah. Kira-kira kiat-kiatnya apa saja, doanya apa saja, ataupun yang dikerjakan kita di, apakah dengan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil atau yang lainnya, atau yang mana yang paling bisa menolong untuk kita bertawakal itu Ustaz. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fik. Ya, mungkin banyak musibah yang menimpa Pak Edi sekeluarga di Sarijadi. Atau mungkin juga ada pendengar radio lainnya juga yang seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran, ketabahan ya, menghapus seluruh dosa, melimpahkan pahala kesabaran, dan sesegera mungkin mencabut musibah itu dan menggantinya dengan dua kebaikan sebagaimana yang Allah janjikan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika memperoleh musibah? Pertama, kita istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Itu pertama. Kedua, iringi dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dari dalam musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini. Wa khluf li khaira minha, dan ganti untukku apa yang lebih baik dibanding apa yang hilang dari musibah itu. Mungkin musibah itu menyebabkan kita kehilangan banyak hal, kehilangan harta, atau malah kehilangan salah satu anggota keluarga, kehilangan kepercayaan orang, kehilangan umpamanya kehormatan di kalangan manusia, dan banyak lagi yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Nanti ganti saja, minta ganti, wa khluf li khairin minha, ya Allah ganti, berikan ganti kepadaku yang lebih baik. Ini mujarab. Ummu Salamah radhiyallahu anha punya suami namanya Abu Salamah. Suami yang soleh, lalu meninggal. Ketika mendengar Nabi mengajarkan doa ini, dia baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khair minha. Tapi dia mikir, aku minta ganti suami yang lebih baik daripada Abu Salam. Memang siapa? Ada enggak orang yang lebih baik daripada Abu Salam? Abu Salam terbaik. Ternyata tak lama kemudian setelah masa iddah selesai, datang seseorang melamar dirinya untuk Nabi SAW. Ternyata memperoleh ganti yang lebih baik, seorang suami sebaik-baik manusia yaitu Nabi SAW. Jadilah Ummu Salamah menjadi istri Nabi SAW setelah itu. Jadi minta gitu kepada Allah SWT. Ketiga, Pak Edi, yakini bahwa musibah ini tidak merugikan. Jauh lebih banyak keuntungannya daripada ruginya. Ruginya paling kita sedih. Tapi kesedihan itu yang membuat kita memperoleh banyak keuntungan. Ruginya mungkin ada beberapa yang hilang. Tapi yang hilang itu nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, apa saja keuntungan musibah? Pertama, dosa kita gugur tanpa harus tobat dari dosa itu. Musibah menggugurkan banyak dosa. Kadar dosanya sebanding dengan kadar musibah yang dialami. Semakin berat musibah, semakin banyak dosa yang gugur. Kedua, pahala. Inna idhama jaza ma idhamil bala. Bahwa banyaknya pahala itu sangat tergantung dari besarnya musibah. Ya. Kemudian yang ketiga, selain pertama tadi menggugurkan dosa, yang kedua juga memberi pahala. Doa kita makbul. Doa orang yang sedang memperoleh musibah itu makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Berdoalah sebanyak mungkin kepada Allah. Terus yang keempat, derajat kita naik. Lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Selain semua yang hilang dalam musibah itu, kelak oleh Allah Azza wa Jalla akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini yang lebih membuat kita tetap semangat ketika memperoleh musibah. Musibah ini suatu saat akan berhenti, dan setelah berhenti akan datang dua kebaikan yang Allah janjikan untuk kita. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta atau setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Apa maknanya? Maknanya setelah satu kali kesulitan pasti akan datang dua kemudahan setelahnya. Diulangnya dua kali, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, maknanya setelah satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya orang yang sedang mengalami kesulitan, agar dia itu bisa tabah dan sabar selama apapun itu kesulitan, bayangkan dan tunggu dua kemudahan yang akan datang setelah kesulitan ini berlalu. Makanya kesulitan ini sebagai jembatan untuk menyampaikan kita kepada kedua kebaikan setelahnya. Dan itu pasti, janji Allah itu pasti, tidak akan Allah itu ingkar kepada janjinya. Dan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak diberi musibah. Orang yang tidak diberi musibah tidak dijanjikan dua kemudahan, dua kebahagiaan setelah itu, enggak. Tapi orang yang dapat musibah dijanjikan dua kebahagiaan. Orang yang tidak dapat musibah enggak gugur dosanya tanpa kalau dia tidak tobat. Orang yang tidak dapat musibah enggak dapat pahala. Orang yang tidak dapat musibah belum tentu doanya dikabul. Tapi orang yang dapat musibah itu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya begitulah cara Allah mencintai seorang hamba. Diberi musibah. Karena musibah itu baik bagi dirinya. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau umpama mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itulah, maka mereka memperoleh banyak kebaikan. Makanya pantas kalau manusia yang paling hebat musibahnya siapa? Para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling hebat musibahnya adalah para nabi. Thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthal. Lalu setelah itu orang-orang soleh. Lalu setelah itu orang-orang semisal itu. Jadi orang yang peroleh musibah dari Allah adalah orang itu sedang disayangi oleh Allah dengan cara dibersihkan dosanya, ditambah pahalanya, diangkat derajatnya, dikabulkan doanya, dan akan diberikan dua kemudian setelah itu. Itu semua itu hanya keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak dapat musibah. Begitu Pak Edi di Sarijadi dan juga para pendengar di mana saja Anda berada, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan kembali kepada pendengar radio kita FM Cirebon. Ada pertanyaan dari Abdul di Jamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Ustaz, mohon dijelaskan bahwa malaikat bertugas menyertai setiap manusia selama 24 jam secara bergantian. Mohon dijelaskan tentang tugas tersebut. Terima kasih. Siapa tadi? Abdul di Jamblang. Iya, Abdul di Jamblang, Cirebon. Cirebon, barakallahu fik. Pertanyaan ini mendahului materi. Materinya belum sampai ke sana. Ya, nanti kita akan bahas apa pekerjaan atau tugas malaikat. Termasuk umpamanya malaikat Jibril yang banyak disalahfahami. Kalau begitu malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu furus apa? Pensiun kan gitu ya. Enggak hanya itu, malaikat Jibril itu banyak, termasuk di antara memimpin para malaikat lain dalam kasus-kasus tertentu ya. Nanti tugas khusus para malaikat baik umum maupun khusus secara detail akan kita jelaskan pada waktunya. Sabar Pak Abdul ya, wallahu alam. Silakan. Iya, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Umu Ima di Muncang Larang, mungkin Cirebon juga. Assalamualaikum Ustaz, apakah malaikat akan masuk surga nantinya? Umu Ima di Jamblang, di Muncang Larang, Cirebon mungkin ya. Barakallahu. Apakah akan masuk surga? Ya, malaikat itu, ya malaikat itu tugasnya berbeda-beda. Ada yang memang ditugaskan di surga, menyambut para ahli surga yang datang. Ada yang ditugaskan di neraka. Ada yang ditugaskan memikul ars. Ada juga yang ditugaskan di sekeliling ars. Berbeda-beda. Oleh karena itu, apakah malaikat semua nanti ke surga? Enggak. Karena apa? Karena taklif mereka atau pembebanan kewajiban kepada mereka disebutnya taklif kauni, bukan taklif syar'i. Taklif kauni itu artinya penugasan yang bersifat pengaturan terhadap alam ini. Berbeda dengan manusia. Taklifnya taklif syar'i, ya. Makanya para malaikat tidak diberikan syahwat yang memungkinkan mereka membangkang kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Malaikat tidak diberikan kemungkinan oleh Allah untuk sesat, untuk menyimpang, untuk tidak taat. Ya. Bayangkan kalau umpamanya malaikat yang ditugaskan untuk menjaga, mengatur peredaran planet, bintang, matahari, bulan di atas gitu ya. Terus membangkang, biarkan aja lah matahari melenceng sedikit aja gitu. Oh, hancur ini alam dunia. Makanya mereka itu tidak pernah maksiat. Karena memang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keinginan untuk maksiat, untuk membangkang. Sudah kita jelaskan, malaikat tidak punya syahwat. Malaikat tidak membutuhkan makan, minum, pasangan, tidak menikah, tidak beranak pinak gitu ya. Malaikat tidak, sudah kita terangkan sifat-sifat malaikat yang seperti itu. Oleh karena itulah mereka tidak dibalas dengan surga, tidak dibalas dengan neraka. Dan kita sudah jelaskan siapa di kalangan malaikat yang berkata aku adalah sembahan selain Allah, akan aku azab dia dengan jahannam. Maka itu bukanlah ayat yang menyatakan sangat mungkin malaikat durhaka. Enggak. Itu sama dengan mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu hai Muhammad berbuat syirik, pasti batal semua amalmu. Apakah menyatakan kalau kamu hai Muhammad berbuat syirik batal amalmu menunjukkan sangat mungkin Muhammad sallallahu alaihi syirik? Enggak. Sama umpamanya seandainya Allah punya anak, aku yang akan pertama kali menyembahnya. Kata Allah dalam Al-Qur'an di surkul ya, ucapkan oleh Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang akan pertama kali menyembahnya. Apakah ayat ini mengisyaratkan sangat mungkin Allah punya anak? Enggak. Sama dengan katakan seandainya Al-Qur'an ada ilah lain selain Allah, maka hancur alam jagat raya ini. Apakah ayat ini menunjukkan sangat mungkin ada ilah lain selain Allah? Enggak. Sama dengan menyatakan seandainya Al-Qur'an datang dari sisi selain Allah, la wajadu fi ikhtilafan katsira. Pasti kalian akan menemukan ikhtilaf yang banyak. Apakah ayat ini mengisyaratkan bahwa sangat mungkin Quran ini bukan dari Allah? Enggak mungkin. Oleh karena itu perkataan seandainya ada malaikat yang mengatakan aku sembahan selain Allah pasti akan aku azab dia dengan jahanam, tidak menunjukkan malaikat sangat mungkin maksiat, enggak. Oleh karena itulah malaikat tidak dibalas ke surga atau ke neraka. Ada malaikat yang bertugas di neraka, tapi mereka kebal terhadap panasnya api neraka. Ada malaikat yang ditugaskan di surga, ada yang malaikat yang ditugaskan di tempat-tempat yang lainnya lagi, dan itu terus baik setelah kiamat ataupun sekarang sebelum kiamat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pendengar Radio Raja Bandung dari Bu Eko di Grand Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa benar kalau ada seorang anak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, maka akan berhenti siksaan di alam kubur? Andaikan orang yang sudah meninggal tadi disiksa, dan katanya orang tadi ingat ke anaknya yang mendoakan tadi. Ibu Eko ya, barakallahu fiik, Ibu Eko di Cimahi. Wallahu alam, kita tidak menemukan keterangan tentang hal itu. Mungkin ada tapi saya belum tahu, atau bahkan mungkin betul-betul tidak ada, karena kita sering membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah itu tapi tidak didapati keterangan masalah itu. Yang ada adalah bahwa pahala dari amal-amal soleh yang dilakukan seorang anak itu dialirkan juga ke orang tuanya. Doanya ya sampai. Pahala dari amalan soleh yang dilakukan anak-anak juga sampai kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua menjadi penyebab utama kesolehan sang anak. Walaupun si anak itu solehnya bukan karena didikan orang tua. Orang tua itu umpah setelah melahirkan sudah enggak mendidik, tapi dia menyekolahkan, membiayai. Coba kalau tidak disekolahkan, tidak dibiayai, jadi soleh enggak? Enggak. Berarti peran orang tua gede. Pernah enggak orang tua mendoakan? Baik lisannya terdengar ataupun tidak terdengar oleh orang. Dengan mengatakan kamu tuh nanti Bapak harapkan jadi anak soleh. Ya Bapak memang bejat, Bapak memang nyebelin, Bapak umpamanya begini-begini, tapi kamu mah jangan kayak Bapak ya. Kamu mah harus jadi kiai, harus jadi orang soleh gitu. Dan mungkin itu doa didengar oleh Allah SWT. Akhirnya orang itu menjadi anak soleh. Ada gak peran bapak, peran ibu di sana? Iya jelas itu ada. Ya. Lalu ketika anak itu jadi soleh, ya tentu saja orang yang berperan memperoleh cipratan dari pahala kesolehan sang anak. Yang jelas tanpa ayah ibu, tanpa ada ayah dan ibu, anak itu gak akan ada gitu intinya. Kalau enggak ada anak itu apa bisa jadi soleh atau tidak? Ya enggak bisa. Ya, berdasarkan hal itulah bahwa apa yang dilakukan oleh anak berupa amal soleh, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua, terlebih juga apa namanya doanya. Dan dari sini mungkin menjadi penyebab ketika si orang tua diadab di alam kuburnya bisa terhalang baik oleh doa si anak atau umpamanya oleh amal soleh si anak. Ketika si anak berdoa, ya Allah, bebaskan orang tua saya dari azab kubur. Berikan nikmat kubur. Tutup pintu menuju neraka dan bukakan selebar-lebarnya pintu dari surga yang akan mengalirkan aroma dan hawa surga ke alam kuburnya. Gugurkan semua dosa-dosanya, ya Allah. Umpamanya si anak berdoa begitu dan dikabulkan oleh Allah. Berefek enggak ke orang tuanya? Tentu saja berefek. Dan itu termasuk salah satu di antara perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati, yaitu wawaladun solihun yadullah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi penjelasannya seperti itu, tidak sebegitu berdoa kemudian terhenti, tidak. Tapi mekanismenya seperti yang tadi, bahwa amal soleh dan doa anak insya Allah sampai kepada orang tuanya di alam kubur. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz, mau tanya, Pak Ustaz. Silakan, dari siapa, Pak? Di mana? Kang Rubi Banjaran, Pak Ustaz. Ah, Kang Rubi Banjaran. Silakan, Kang Rubi. Bagaimana cara atau bentuk kita mengimani malaikat, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Ruby di Banjaran. Barakallahu fik. Kang Ruby, sudah kita jelaskan ya bagaimana beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat itu ya sudah kita terangkan, pertama beriman terhadap adanya para malaikat. Malaikat itu ada. Mereka makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk ibadah. Keberadaan mereka adalah hakiki. Tidak terlihatnya mereka oleh kita tidak menunjukkan ketiadaannya. Mereka ada walaupun tidak terlihat. Terus yang kedua, menempatkan mereka pada posisi seperti yang Allah tempatkan tentang mereka. Mereka hamba-hamba Allah yang diperintahkan, yang mulia, yang tidak maksiat, yang memiliki atau diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa. Tapi sehebat apapun para malaikat, mereka tidak memiliki hak untuk disembah, tidak memiliki hak untuk diibadati. Jadi tidak boleh kita gulu berlebih-lebihan menjadikan malaikat sebagai tempat meminta, tempat bersandar, tempat bertawakal, tempat lalu diibadati. Enggak boleh, itu musyrik. Tapi enggak boleh taksir, enggak boleh juga kurang dengan menghinakan malaikat, dengan merendahkan para malaikat. Maka itu tidak boleh. Dudukkan mereka pada posisi yang sebenarnya seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Terus yang ketiga, beriman kepada nama-nama yang Allah sebut sebagai nama bagi para malaikat dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Adapun nama-nama yang tidak disebut, maka kita imani secara mujmal, secara global, secara umum. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, beriman terhadap hak-hak para malaikat atas manusia. Apa saja hak-hak itu dan apa saja pekerjaan-pekerjaan malaikat itu nanti yang akan kita jelaskan di dalam bab khusus tentang itu. Apa saja pekerjaan malaikat, amal-amal malaikat nanti kita akan terangkan. Apa saja hak-hak mereka atas kita nanti juga akan kita terangkan. Begitu Kang Ruby di Banjaran, wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon masuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, Pak? Dari Ustaz, sehat selamanya Ustaz dan seluruh keluarga. Amin wa iyyakum. Ini Ustaz, ini dari Pak Dedi Cimindi, Ustaz. Oh, Pak Dedi Cimindi, silakan. Iya, Ustaz, ada yang saya tanyakan tuh. Satu keluarga, ibu bapaknya udah meninggal dunia, Ustaz ya. Tapi ada sebidang tanah dan rumah. Itu warisan satu-satunya. Terus sama saya dibilangi sama saudara-saudara bahwa itu harus dibagikan karena itu hak anak-anaknya gitu. Tapi saudara yang paling besar itu gak bisa, soalnya ini kan untuk kalau ada pulang kampung gitulah istilahnya teh. Jadi yang tepat untuk berkumpul, jadi gak bisa dibagikan katanya. Itu apa tidak dosa untuk orang tuanya dan kami pun sebagai anaknya tidak dosa kalau tidak dibagikan begitu Ustaz. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dedi di Cimindi, barakallahu fik. Setelah seorang ayah meninggal, seluruh harta warisan, harta peninggalannya menjadi harta warisan bagi istri dan anaknya. Ya, kalau dia punya istri dan punya anak-anak, istrinya 1/8 dari hartanya dan 7/8 menjadi asoba atau dibagikan ke anak-anaknya. Dengan perbandingan 1:2 antara anak laki-laki dan perempuan. Ya. Apa yang diwariskan, harta yang diwariskan menjadi sedekah dari ayah kepada ahli waris dan itu ada pahalanya. Kemudian, masing-masing ahli waris memiliki hak. Siapa yang menghalangi sampainya hak ini kepada para ahli waris, yang menghalangi ini dosa, sama dengan dosa menghalangi orang-orang dari hak yang menjadi milik mereka. Coba umpamanya kita ya punya uang disimpan di bank. Pas mau diambil oleh RT enggak boleh, jangan. Kenapa? Ah, pokoknya jangan. RT itu dosa. Itu hak saya, kenapa dihalang-halangi? Atau umpamanya oleh siapa? Oleh si direktur bank. Enggak boleh uang Anda diambil, harus di sini tetap. Itu bisa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bisa dituntut secara hukum, bisa dipidana nantinya, dan mungkin izin usaha perbankannya bisa dicabut oleh pemerintah. Di dunia saja seperti itu, ya. Nah, apalagi di akhirat, menurut hukum Allah yang pasti jauh lebih adil daripada apa yang ditetapkan oleh manusia, maka tidak boleh siapapun, baik ibunya maupun putra sulung atau putra yang mana atau pamannya, menghalang-halangi para ahli waris dari hak-hak mereka tentang warisan. Nanti apa akibatnya? Akibatnya pahala kepada si ayah akan terhenti, akan terhambat, belum mengalir. Karena apa? Karena sedekah dari ayah belum termanfaatkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, khawatir nanti, khawatir dijual sedikit demi sedikit. Si bungsu tuh pas mau kuliah butuh uang puluhan juta. Kalau ke kedokteran ratusan juta, enggak ada uang. Jual aja tuh tanah sebagian umpamanya. Tadinya 1 hektar jual umpamanya 100 tumbak. Dikurang bagi berikan ke si bungsu. Padahal yang diambil itu milik siapa? Milik masih milik bersama. Nanti kalau diberikan kepada si bungsu, maka si bungsu itu nanti memakan harta yang bukan haknya. Nanti setiap semester bayar lagi. Pas mau umpamanya ujian, bayar lagi, jual lagi. Akhirnya habis oleh seseorang atau oleh sebagian orang. Sebagian lain enggak terasa. Enggak merasakan itu, ya. Oleh karena itu wajib dibagi-bagi. Nanti setelah dibagi-bagi terserah pemiliknya masing-masing. Bisa saja umpamanya si sulung tadi memanggil adik-adiknya, ini kita bagi, tapi mohon jangan dijual, ya. Ini kan tempat kita berkumpul bersama pada saat lebaran, gitu ya. Tapi pembagiannya harus ditetapkan dulu. Ini bagian si sulung sekian, yang kedua sekian, sampai si bungsu sekian, ini bagian kamu sekian meter. Ini udah pakai patok, sudah. Bila perlu disertifikatkan, sertifikatkan. Jangan dijual ke orang. Kalau ada yang mau menjual, jualnya kepada sesama saudara, sehingga tetap itu milik keluarga tersebut. Jadi alasan untuk tempat berkumpul tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi para ahli waris mendapatkan haknya. Tidak boleh, dosa dia. Karena menghalangi hak orang. Ya, tetap bagikan dulu, ini bagian si anu, ini bagian, kasih patokan, kasih buat surat kesepakatan bersama, ditandatangani bersama, ada saksi gitu. Udah, ini bagian kamu silakan. Nanti mau di kebonan, mau di bangunan, terserah dia, mau dijual, kalau dijual jangan lu ke orang lain, ke sesama saudara. Ya, paling begitu jalan keluarnya. Jadi alasan agar itu dijadikan tempat berkumpul tidak boleh menghalangi dibagikannya warisan itu. Kasihan nanti ke bapak. Dia enggak punya pahala dari sedekah dari harta warisan yang dibagi-bagikan mestinya kepada anak-anaknya. Begitu, wallahu alam bisawab. Iya, ini ada pertanyaan dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Umu Hafid, Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana dengan hadis barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah maka masuk surga? Bagaimana seorang muslim mati dan akhir ucapannya bukan la ilaha illallah, apakah dipastikan dia tidak masuk surga? Syukron. Siapa? Ummu Hafid. Ummu Hafid di Cirebon melalui radio kita 94,3 FM Cirebon. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena memang waktunya juga sudah habis. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Apakah maknanya kalau akhir ucapannya bukan la ilaha dia tidak masuk surga? Enggak begitu. Ya. Tidak selalu ahli surga itu akhir ucapannya la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab tanda-tanda husnul khatimah itu banyak. Kalau ada keringat di keningnya, itu tanda husnul khatimah. Kalau umpamanya dia matinya karena penyakit paru-paru, penyakit kanker, sakit perut, terkena reruntuhan, tenggelam, terbakar, atau hari Jumat, malam Jumat, itu juga termasuk apa? Termasuk salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Apakah kalau tidak ada satupun tanda husnul khatimah, apakah pasti dia ke neraka? Belum tentu juga. Itu hanya sebagian dari tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, tidak berarti dia ahli neraka. Enggak. Jadi sangat-sangat tergantung dari amaliah dia sehari-hari. Jadi tidak boleh diambil mafhum mukhalafah dari ayat itu, dari hadis tadi. Kalau hadis menyatakan siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dia masuk surga, tidak boleh difahami, oh kalau begitu siapa yang tidak la ilaha illallah di akhir hayatnya dia ke neraka, enggak boleh. Jadi tidak boleh difahami dengan faham sebaliknya dari hal tersebut. Karena apa? Karena itu hanya merupakan salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah, di antara sekian banyak tanda-tanda husnul khotimah yang lainnya. Baik para pendengar radio, baik Roja, Afan Ustaz, ada satu, ini bukan pertanyaan barangkali. Ada dari pendengar radio Roja Bandung. Bismillah, Ana Abdul Hadi di Ciwastra. Saat ini Umi Ana sedang dirawat di ruang ICU. Mohon doanya dari para asatir dan pendengar Radio Roja dan juga radio yang lainnya. Jazakallah khair. Ibunya disebut namanya? Tidak. Ibu siapa? Ini dari uminya Abdul Hadi di Ciwastra. Iya, untuk ibunda dari Abdul Hadi di mana? Ciwastra. Ciwastra yang sekarang sedang dirawat di ICU. Semoga cepat sembuh ya. Semoga oleh Allah Azza wa Jalla dihilangkan semua penyakitnya, diganti dengan kesembuhan, kemudian digugurkan semua dosanya, diberikan pahala kesabaran, ketabahan, dan keluarga yang mengalami musibah ini diberikan juga kesabaran dan ketabahan. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan semua para pendengar yang sakit ataupun yang keluarganya ada yang sakit juga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan melebihi dari kesehatan yang sebelumnya Allah berikan ya. Paling begitu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.